مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian barakallahu fikum masih melanjutkan pada bab maja'a fil istisqa'i bil anwa, bab tentang apa yang telah datang dari ancaman yang berat tentang meminta hujan kepada bintang. Dan terakhir barakallahu fikum, kita telah sampai pada ucapan Ibnu Abbas ketika menjelaskan makna firman Allah Ta'ala surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-75 sampai 82. Qala Ibnu Abbas, qala ba'duhum laqad sadaqna kadza wa kadza fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Berkata Ibnu Abbas yang maknanya bahwa sebagian mereka berkata laqad sadaqna kadza wa kadza, dan sungguh telah benar turunnya hujan itu karena bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ini, yakni ayat-ayat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82 sebagai bantahan bahwa turunnya hujan itu bukan karena sebab bintang. Lalu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau akan menerangkan beberapa faedah penting dari ayat-ayat yang kita baca dari surat Al-Waqi'ah. Pada ayat berikutnya, qauluhu ta'ala tanzilun mirabbil alamin. Tanzilu mirabbil alamin, tanzil Al-Quran itu diturunkan mirabbil alamin, dari rabbil alamin. Jadi maksud rabbil alamin ay khalikuhum, Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah rabbul alamin, pencipta alam semesta ini. Maka dari ayat terakhir yang kita baca ini, tanzilu min rabbil alamin, pada surat Al-Waqi'ah, barakallahu fikum, wa yustafadu minal ayati ma yali, bisa diambil beberapa faedah penting dari ayat ini, tanzilu min rabbil alamin. Al-Syeikh akan menyebutkan ada 4 faedah yang bisa diambil dari kalimat tanzilun min rabbil alamin, bahwasanya Quran itu diturunkan dari sisi rabbil alamin. Yang pertama, annal qur'ana nazilun li jami'il khalq. Faidah yang pertama, barakallahu fiik, bahwa Al-Qur'an itu nazil, Allah turunkan, li jami'il khalq, untuk seluruh makhluk. Kenapa untuk seluruh makhluk? Karena Allah Rabbul Alamin. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, berarti faidahnya Quran itu diturunkan untuk li jami'il makhluk, dari seluruh makhluknya. Dari sini menunjukkan dalil ala umumi risalah. Ini menunjukkan bahwasanya keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bahwa risalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh alam. Jadi bukan khusus orang Arab. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat ke-52 atau 53. Walaqad walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira. Kalau kami berkehendak, kami akan bangkitkan fi kulli qaryatin, pada setiap qaryah, setiap penduduk negeri, kampung, nazira, orang yang memberi peringatan. Tetapi Allah khususkan, yang memberikan nazir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berkehendak pada setiap qaryah, Allah utus seorang nazir. Namun Allah Ta'ala khususkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nadhir ila jami'i ahli al-ard, untuk seluruh penduduk bumi ini. Demikian. Dan Allah perintahkan kepada seluruh makhluk untuk mengikuti Al-Quran. Oleh karena itulah Allah katakan, litundira umul qura wa man haulaha. Engkau wahai Nabi, litundira umul qura, sebagai pemberi peringatan bagi umul qura. Umul qura yakni penduduk Mekah. Waman haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Mekah disebut dengan umul qura, induknya seluruh kota-kota. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk seluruh alam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bu'istu ilal ahmar wal aswad. Saya diutus oleh Allah untuk orang yang berkulit merah ataupun berkulit hitam. Semua jenis manusia yang kulitnya merah ataupun hitam ataupun yang putih, Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, dari bangsa manapun, negeri manapun, maka dia harus mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Yang kedua, dari ayat ini kata Syekh, annahu nazilun min rabbihim, bahwasanya Al-Qur'an nazil adalah diturunkan dari Rabb mereka. Rabb yang menciptakan mereka, yang mengatur, yang menguasai manusia. Namanya Rabb. Kalau Al-Quran turun dari Rabb mereka, Berarti wa idza kana kadzalik, kalau demikian keadaannya, fa huwal hakamu bainahumul hakim alaihim, maka berarti Al-Qur'an adalah al-hakam yang sangat bijaksana, yang akan menjadi hakim di antara mereka. Jadi fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, farudduhu ila Allah. Kembalikan keputusan hukumnya kepada Allah dan Rasul, sunnah. Kalimat syai' bersifat umum. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, yang menjadi permasalahan problematika umat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai sudah. Itulah seharusnya. Kalau kita meyakini bahwa Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, pasti keputusannya keputusan yang paling bijak. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling bijaksana dari segala yang bijaksana? Seluruh makhluk, barakallahu fikum, merasa dirinya memiliki hikmah. Namun yang paling bijaksana adalah Allah Rabbul Alamin. Dia punya pemikiran. Setiap orang punya pemikiran, punya ide. Tetapi keputusan Allah itu yang paling bijaksana. Keputusan Rasulullah SAW itu yang paling baik. Kalau dia menyadari bahwa Al-Quran turun dari Rabb mereka. Oleh karena itu tidak boleh di hati kita sedikit pun ragu, bimbang dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Karena itu yang paling baik bagi hambanya. Yang ketiga. Dari faidah ayat tanzilu min Rabbil Alamin anna nuzulal Qur'ani. Min kamali rububiyatillah, bahwa turunnya Al-Quran termasuk di antara kesempurnaan rububiyahnya Allah. Artinya rububiyah, Allah yang mencipta dan yang mengatur. Sebagai bentuk kesempurnaan rububiyah Allah, Allah turunkan Al-Quran. Karena pasti manusia ketika ingin hidup damai, tenang, bahagia, sejahtera, ini butuh petunjuk. Maka dengan hikmahnya pula Allah turunkan Rasul. Bukan Quran turun begitu saja. Allah turunkan seorang Rasul. Dan Rasul ini akan menunjukkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang membaca Al-Quran lalu ditafsirkan dengan kemauannya sendiri, dengan daya kemampuan pikirannya sendiri. Dia harus mengikuti bagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku sebagai seorang intelektual, sehingga cukup bagi kita menjadi seorang Muslim yang dia mencukupkan dengan pikirannya. Kata mereka tekstual kalau hanya pakai Quran. Al-Quran datang dari sisi Allah dan yang berhak menerangkannya adalah Allah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahai rahimahullah. Wasanya Al-Quran, ad-dinu innamad-din ja'a min indillah. Agama itu datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ilmuhu indallahi wa rasulih. Dan ilmunya, ilmu tentang agama ini adalah apa yang di sisi Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sehingga ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Fa idza udifa, ila hadhihi al-ayati qawlihi ta'ala tanzilu min rabbil alamin tanzilu min ar-rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu. Sehingga kalau ayat ini disandarkan kepada ayat dalam surat yang lain, qawluhu ta'ala tanzil minar rahman, Quran itu turun dari sisi yang maha rahman, yang maha rahim. Kitabun fussilat ayatuhu, itulah kitab Al-Quran. Fussilat ayatuhu, yang telah Allah rinci ayat-ayatnya. Jadi Allah rinci penjelasan satu persatu tentang hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menafsirkannya. Sebagaimana kita kata Imam Ahmad, as-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah, hadis, ucapan, perbuatan beliau adalah yang menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau ingin mengetahui tafsir Al-Quran, lihatlah ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti sebagian kelompok-kelompok yang ada di tengah umat Islam, yang mereka mengatakan cukup bagi kami dengan Al-Quran, Quraniyun. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, kami tidak butuh hadis Nabi. Dan ini adalah ingkaru sunnah. Walaupun bajunya berganti nama, jaketnya berganti nama, tapi intinya sama. Dia keluar dari bingkai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini membahayakan. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ulima annal Quran rahmatun lil ibadi aidha. Dari sini diketahui bahwa Quran sebagai rahmah bagi sekalian hamba. Barakallahu fikum. Wa rububiyatullahi mabniyatun ala rahmati. Sebab sifat rububiyahnya Allah, menciptakannya Allah, mengaturnya Allah, itu barakallahu fikum mabniyatun ala rahmah, dibangun di atas sifat rahmah. Semua yang diperintahkan oleh Allah mengandung kebaikan, zahiran yang kita lihat ataupun tidak kita lihat. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu merusak, sehingga tidak ada istilahnya. Seorang berbuat kebid'ahan niatnya baik, karena sudah jelas beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam beragama. Kenapa? Merusak. Merusak Islam dan merusak ajaran kaum muslimin. Sehingga Islam itu dirusak oleh kebid'ahan-kebid'ahan yang dimunculkan di tengah umat Islam. Maka berhati-hati dari sesuatu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai rahmah. Makanya ketika Allah katakan bahwasanya yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat nanti wajah akan memutih dan ada juga wajah-wajah yang menghitam. Fa malladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun wajah yang mereka memutih pada hari kiamat nanti, fa fi rahmatillah, maka mereka di dalam rahmatnya Allah. Kata Ibnu Abbas, wajah yang memutih adalah wujuh ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang kokoh berpegang teguh di atas prinsip agama yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Adapun wajah yang menghitam adalah wujuh ahlul bid'ah wal furqah. Wajah-wajahnya ahlul bid'ah dan wajah-wajah orang yang memecah belah agama ini. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah dipuji? Dan Allah dikatakan segala puji. Pakai alif lam lil istighraq. Semua jenis pujian kembalinya kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Kenapa? Allah itu adalah Rabbil Alamin. Yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Lalu Allah memiliki sifat rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya adalah rahmah. Yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Itulah Allah Ta'ala. Wa kullu ma amarallahu bihi ibadah. Au nahahum anhu. Fahuwa rahmatun bihim. Oleh karena itu, seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para hamba, au nahahum anhu, atau yang Allah larang, fahuwa rahmah bihim, itu merupakan bentuk kasih sayangnya Allah atas hamba-hambanya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak ada sesuatu perkara yang bisa mendekatkan orang ke surganya Allah kecuali telah ditunjukkan oleh Nabi. Tidak ada perkara yang akan menghantarkan manusia ke neraka kecuali telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kesempurnaan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang terakhir. Faidah yang terakhir dari ayat ini, tanzilu min rabbil alamin annal qur'ana kalamullah. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamnya Allah Azza wa Jalla. Sifat kalam, li'annahu idza kana Allahu anzalahu, kalau Allah Ta'ala yang menurunkan Quran, berarti fahuwa kalamuhu, berarti Quran itu kalamnya Allah. La kalamu ghairuh, bukan ucapan dari selain Allah. Bukan kalamnya bashar, bukan kalamnya para dukun. Karena orang musyrikin jahiliyah saat itu menuduh, in huwa illa kalamul bashar, Quran ini cuma bikinan orang. Buat apa kita percaya benar? Kalian jangan tertipu dengan Quran, percaya benar dengan ucapan Quran. Ini adalah ucapan-ucapan yang merusak akidahnya. Kalau dia orang muslim, menunjukkan rusaknya akidah. Kalau dia bukan muslim, pantas ngomong kayak gitu. Kenapa? Quran itu kalamullah. Dan kalamullah adalah ucapan pencipta kita. Kalau kita mendengar ucapan seorang yang besar saja, begitu tunduknya kita dengarkan. Kita dengarkan ada ucapan. Ada sabdo pendeta. Kenapa kita lebih mendengarkan ucapan-ucapan manusia yang lemah? Sementara ucapan Allah yang paling benar di muka bumi ini, dia tidak percaya. Padahal dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana nanti pada hari kiamat? Ketika dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Atas ucapannya mendustakan ucapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Quran kama qalahu as-salafu rahimahullah. Quran sebagaimana dikatakan oleh para salaf. Salaf yakni para sahabat. Salaf adalah para tabi'in. Salaf adalah orang-orang yang mengikuti kesolehan para sahabat dari tabi'in, tabi'in dan sesudahnya. Mereka berkata, Quran itu apa? Kalamullah wa huwa ghairu makhluk. Dan Quran itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena suara yang keluar, yang diucapkan oleh manusia, barakallahu fikum, itu makhluk. Kertas yang berisikan ayat-ayat Al-Quran, kertasnya itu makhluk. Tetapi yang ditulis di atas kertas adalah kalamullah. Sehingga tidak boleh Anda menginjak-injak lembaran Al-Quran. Jangan seperti sebagian orang yang kuliah di fakultas agama lagi. Kuliahnya di fakultas agama. Islam lagi. Diinjek-injek. Ini cuman kertas. Na'udzubillah min dzalik. Betul itu kertas. Kalau isinya surat-suratannya kamu. Kamu bikin surat kepada orang tua diinjek-injek. Itu kertas betul. Tapi kalau berisikan ayat-ayat Al-Quran, yang diinjak oleh kamu itu ayat Allah Ta'ala. Kalamullah, tidak pantas. Oleh karena itu, tindakan-tindakan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah itu tadi. Menginjak-injak lembaran-lembaran mushaf. Ini orang-orang yang kuliah di bangku agama. Yeyen. Mempraktekkan praktek seperti itu. Lalu untuk apa kalian belajar agama? Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal sebelum Allah mengingatkan dengan peringatannya. Karena itu penghinaan terhadap Al-Quran, kalamullah. Barakallahu fikum. Lianna jami'a sifatillah, dikarenakan semua sifat-sifat dari sifat-sifatnya Allah al-fi'liyah, laisat makhluqah, itu bukan makhluk. Wal Qur'anu kalamullahu kalamullahi munazzilun ghairu makhluq. Maka Qur'an itu kalamullah. Munazzal yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Dan ini akidah salaf. Akidah yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Seperti dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, wa in istajaraka minal musyrikina fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang musyrik, tawanan orang musyrik minta perlindungan kepada engkau, fajirhu, lindungi dia. Lindungi tawanan tersebut hatta yasma' kalam Allah. Agar dia mendengar kalam Allah. Berarti Quran itu adalah kalam Allah. Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayatnya adalah kalam Allah. Barakallahu fikum. Dan ini akidah yang harus dipegang. Karena kalau itu makhluk seperti tadi, Anda akan sewenang-wenang menghinakan ucapan-ucapan Allah yang ditulis di lembaran-lembaran. Diinjak-injak, dihinakan. Itu adalah kalamullah. Harus dijaga. Selanjutnya, fa'inkila. Sekarang Syekh ingin mengajak kita berpikir. Kalau ditanyakan kepada Anda, hal kullu munazil ghairu makhluk, apakah setiap yang diturunkan oleh Allah itu bukan makhluk? Sebab Allah Ta'ala menurunkan bukan hanya Al-Quran. Apa contohnya yang Allah turunkan dari atas? Air hujan. Apakah, pertanyaan sih, apakah setiap yang diturunkan oleh Allah itu bukan makhluk? Kalau Quran jelas, kalamullah wa makhluk. Pertanyaannya, apakah setiap yang Allah turunkan itu berarti bukan makhluk? Maka jawabannya, kulna, kami katakan, la, tidak mesti. Kenapa? Lakin kullu munazil yakunu wasfan mudhafan ila Allah fahuwa ghairu mahluq. Namun setiap yang diturunkan yaitu sifat yang disandarkan kepada Allah, sifat yang disandarkan kepada Allah, maka itu bukan makhluk. Kal kalam wa illa fa inna Allah anzala minas samaa'i ma huwa wa huwa makhluq. Seperti sifat kalam. Sifat kalam, sifat yang disandarkan langsung kepada Allah, kalamullah, ucapan Allah, berarti bukan makhluk. Wa illa, maka kalau tidak demikian, fa inna Allah anzala minas samaa'. Allah turunkan dari atas air. Wa huwa makhluk. Itu adalah makhluk. Kalau hujan, Allah katakan dalam ayat, wa anzalna al-hadid. Dan kami telah turunkan al-hadid, besi. Sebagai nikmah bagi hamba. Nah, kalimat al-hadid adalah makhluk. Karena tidak disandarkan sifat ini kepada Allah. Wa kama qala ta'ala wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Dan kami turunkan untuk kalian minal an'am, dari binatang-binatang ternak, samaniyata azwaj, 8 berpasang-pasangan. Di sini al-an'am, binatang ternak, ada kerbau, ada sapi, hada al-an'am. Maka wal-an'am makhluqah. Yang Allah turunkan berupa binatang ternak itu adalah makhluk. Fa idza kana al-munazzil min indillah sifah la takumu bi dzatiha fa inna ma takumu bi ghairiha lazim ayakun ghairu makhluk. Maka kalau yang diturunkan dari sisi Allah itu sifat yang tidak mungkin berdiri dengan zatnya sendiri, seperti sifat kalam, tidak mungkin sifat berbicara itu berdiri sendiri, dia disandarkan kepada Allah. Wa inna matakum bi ghairiha lazima ayakun, maka melazimkan itu adalah ghairu makhluk. Li'annahu min sifatillah, karena itu termasuk sifatnya Allah azza wa jalla. Itulah ayat dan beberapa fawaid tanzilum mirabbil alam. Ayat berikutnya, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Setelah Allah sebutkan nikmah Allah turunkan berupa Al-Qur'an, setelah Allah ingatkan nikmat diturunkannya Al-Qur'an sebagai nikmat yang sangat sempurna bagi hamba, maka Allah Ta'ala bertanya. Allah bertanya tapi bukan meminta jawaban, karena Allah sudah tahu jawabannya. Namanya istifham al-ingkari. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah kalian dengan bihadzal hadis, dengan Al-Qur'an ini. Bihadzal hadis maksudnya dengan Al-Qur'an ini. Antum mudhinun, kalian itu meremehkan. Kalian meremehkan Al-Qur'an ini. Afa bihadza istifham lil inkari wat tawbihi. Huruf hamzah di sini disebut istifham. Kalimat pertanyaan. Tetapi untuk pengingkaran. adanya orang-orang yang mereka meremehkan Quran, sehingga mereka ingin menukar-nukar prinsip Al-Quran dengan prinsip selainnya, berbasa-basi. Quran itu bisa ditarik sana, tarik sini, fleksibel, jangan kaku gitu ya. Apalagi kalau dia punya sifat mudahanah, pengecut, takut menyampaikan kebenaran, sehingga yang benar dia tutupi karena takut kepada manusia, khawatir akan dirinya, sehingga dia pun tidak berani menampakkan kebenaran Al-Quran, sehingga diremehkan Quran. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wal hadis afa bihadza, berarti pengingkaran Allah, tidak pantas seperti itu. Afa bihadza al hadis, apa yang dimaksud al hadis? Al-Quran. Afa bihadzal hadis antum, kalian, mudhinun, apa mudhinun? Al-mudhin al-khaif, orang yang takut, min ghairihi, kepada orang lain, alladhi yuhabihi biqalihi wa fi'lih, orang yang khawatir, takut dari orang lain, yang dia itu mencintainya dengan ucapan atau perbuatannya. Maka berarti maknanya, wal makna atudhinun bihadzal hadis, apakah kalian meremehkan dengan Al-Qur'an, wa takhafun, lalu kalian takut, wa tastakhfun, lalu kalian menyembunyikan dengan rasa takut kalian dengan Al-Qur'an ini, nduro layan bahi, tidak selayaknya lakum hadza melakukan ini. Bal yanbahi liman ma'ahu Qur'an, bahkan bagi orang yang bersamanya Al-Qur'an, ayasta'a bihi, untuk dia menampakkan, menyampaikannya, wa ayyubayyinah, dan menjelaskannya, wa yujahidu bihi, dan berjihad dengan Quran ini. Jihad melawan siapa? Ya ibadallah, jihad dengan ucapan melawan orang munafikin, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 52, wajahidhum bihi jihadan kabira, wajahidhum, dan berjihadlah kamu melawan mereka. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Siapa munafik? Nampaknya dia muslim, zahirnya muslim, bahkan bergabung dengan kalian, berbaju seperti sekalian, tetapi hatinya sangat busuk terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini munafik namanya. Ucapannya isinya racun, subuhat-subuhat yang melemahkan akidah kaum muslimin, merusak prinsip-prinsip Islam dan kaum muslim. Ibnu Katsir, thalabul ilm, termasuk jihad. Sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, alaikum bi thalabul ilm, atas kalian mencari ilmu Quran wa sunnah dengan manhaj para salaf, fa inna ta'allumahu lillah khasyah, sesungguhnya yang belajar Quran, belajar agama, murni untuk Allah, murni untuk Allah, bukan mencari kedudukan dunia. Lillah itu hasilnya apa? Khasyah, menimbulkan rasa khasyah kepada Allah. Wa mudarasatuhu ibadah, mentadarus, mengkaji, mendalami bab-bab ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih, mengulang pelajaran itu tasbih. wal bahsu anhu jihad. Membahas ilmu itu jihad. Menekuni ilmu itu jihad. Berapa banyak orang yang tertipu dengan kalimat jihad? Cuma membawa senjata kemana-mana. Tetapi yang dibantai kaum muslimin. Dan ini akhirnya merusak Islam. Maka ahlus sunnati wal jamaah. Para salafiyin. Kata Syekh Albani. Fa innahu la yakunu salafiyya. Illa man kana min talibi ilmin aw kama qal. Sesungguhnya tidak akan menjadi seorang pengikut salafus saleh kecuali dia seorang talibu ilm. Dia sibukkan dirinya dengan talabul ilm. Ilmu yang dia sibukkan akan membawa keselamatan bagi dia. Itulah jihad ya ibadallah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.